Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam atas diri kita dan kaum mukmin dan mukminat sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mengudara kembali dengan acara penyejuk hati, membahas ayat demi ayat sehari-hari. Mudah-mudahan hati kita sejuk ketika mendengarkan ayat Al-Quran dan mengerti maksud apa yang disampaikannya. Tidaklah yang kami sampaikan ini seluruh dari makna yang global, tapi ini adalah bahagian dari makna yang global tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Ayat 6 dari surat Al-Kahfi ini yang artinya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah kaum kafir berpaling, orang-orang yang tidak beriman kepadamu, sehingganya mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasannya pengikut Nabi Muhammad sedikit. Artinya apa yang diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, khususnya dengan diturunkan Al-Quran ini, masih banyak orang yang tidak mau mengikuti, bahkan banyak yang berpaling. Itu adalah makna dari ayat ini, maksud dari makna ayat ini. Fala'allaka baqiyun nafsak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah hibur? Apakah kamu ingin membunuh dirimu padahal mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah di sini sudah banyak berupaya sekuat tenaga dalam berdakwah, menyeru kaum muslimin, mendapat cacian dari Abu Jahal ketika dikumpulkan di Bukit Safa dengan mengatakan Abu Jahal kepada Rasulullah, alihada jama'tana, untuk inikah kamu kumpulkan kami, seakan-akan tidak ada artinya. Dicaci lagi, dilempar batu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berupaya melaksanakan perintah Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dikala suka maupun dikala duka. Untuk itulah Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan hiburan ini menambah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Rasulullah sampaikan. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau diajak Rasulullah, tidak beriman, itu bukan adalah kapasitas Rasulullah. Rasulullah hanya memberikan penyampaian. Adapun mereka tidak mau, tidak pernah Allah merasa rugi, bahkan Rasulnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, dia merasakan sedih disebabkan banyak sekali umatnya berpaling, karena jalan ini adalah jalan yang terbaik. Tidak ada yang paling terbaik, jalan ini inilah yang terbaik. Maka Rasulullah atas dasar itulah sedihnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghibur disebabkan karena banyak sekali upaya Rasulullah Subhanahu wa taala masih belum berhasil. Tapi walaupun demikian, tidak melemahkan semangat Rasulullah dalam berdakwah. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ardiansah, akan menjelaskan lagi kajian ayat 6 dari surat Al-Kahfi ini, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Tentu Sudah banyak tadi yang beliau sampaikan kepada kita, namun yang menjadi penting saya tambahkan pada ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy, ternyata beliau merasakan sesak di dalam dada dan merasa sangat-sangat tersiksa dengan bantahan-bantahan itu. Nah, ini juga mungkin terjadi bagi kita para duat. Ketika kita berdakwah, orang mencemoohkan dakwah kita, atau mungkin orang tidak mau mendengar, kita dianggap orang yang mencari popularitas, mencari uang dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dianggap orang yang ingin jabatan-jabatan tertentu. Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap detak nadi kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang menjadi niat di dalam hati kita. Justru karena itulah kita para duat mengambil pelajaran dari apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita tidak berhenti untuk menyampaikan kebenaran itu sekalipun kita menghadapi banyak sekali cacian, makian, bahkan diskriminasi dan sebagainya. Ya, kita tidak pernah berhenti walaupun orang tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, karena tugas kita adalah menyampaikan, sementara hidayah memasukkan ke dalam hati mereka itu adalah bahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul merasakan dirinya sangat sedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Bahkan terkadang Rasul merasakan dia akan sekarat dan akan mati ketika menghadapi umatnya yang begitu bejat dalam kehidupan mereka, yang begitu susah untuk dirubah. Illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Sehingga apapun yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya sama sekali. Nah, jadi bagi kita ya, sebagai para duat ini, jangan pernah bersedih. Karena apa? Karena yang kita sampaikan itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menilainya. Allah lah yang mengetahui apa motivasi kita. Yang penting kita perbaiki diri kita, kita luruskan niat kita, kita sesuaikan apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat dalam sehari-hari. Jangan kemudian hanya karena perbuatan kita, kemudian dakwah kita itu menjadi tidak produktif. Karena ternyata apa yang kita sampaikan, sekalipun itu kebenaran, karena kita sendiri menyalahinya, akhirnya dakwah yang kita sampaikan itu jadi tidak berkenan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itulah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya setiap hari untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kita sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kebenaran, dan banyak sekali masyarakat kita itu yang masih buta terhadap ajaran agama ini. Bahkan mereka ya, sesuatu yang sangat dasar, yang sangat mudah, mereka tidak mengetahuinya. Seperti perkara masalah mandi junub, ya, mandi wajib, mandi besar, mandi dari hadas besar, banyak yang tidak mengetahui tata caranya, dan banyak yang tidak mengetahui bagaimana harus dilakukan. Begitu juga bagaimana ketaatan seorang suami, seorang istri kepada suami. Dan begitu juga jangan mudah untuk menjatuhkan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Jangan mudah seorang istri meminta dengan menggugat cerai kepada suaminya dan sebagainya. Dan jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya dengan mengatakan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan hati, dengan kata-kata yang sungguh itu tidaklah sepantasnya dilontarkan kepada orang tua. Karena apa? Karena itu semua akan membuat si anak itu nanti akan menjadi orang yang susah dalam hidup di dunia ini, dan lebih berat lagi ketika nanti dia di akhirat akan menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala yang terlalu pedih. Oleh karena itulah ya, kita berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran ini ya, kepada umat kita, sekalipun banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, banyak sekali ya, godaan ya, halangan dan rintangan yang akan menjadi penghalang bagi diri kita. Tapi kita tidak pernah surut. Mudah-mudahan salah satu bagian daripada dakwah yang kami mencoba untuk menyampaikannya dari tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir Medan, ya, yang terus menyampaikan siaran ini setiap hari, mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita peroleh. Tidak banyak, mudah-mudahan sedikit. Dan mudah-mudahan pencerahan ini terjadi pada diri kami sebelum kepada Bapak dan para pendengar dan para ibu, ya, yang mendengar, yang senantiasa mengikuti acara ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardi. Penjelasan yang lainnya yang perlu kita ketahui dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fala'allaka bakhi'un nafsaka, itu adalah menunjukkan jerih payah. Artinya bukan suatu hal yang gampang dan mudah mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harus diketahui oleh para dai, tidak segampang itu. Memang harus dilakukanlah dengan perjuangan. Sebab itu kita meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimatu haqqin, kata yang benar, yaitu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah itulah yang harus kita tegakkan di dalam hati kita, jiwa kita, baik di kala duka ataupun di kala senang. Karena di sini juga sudah sebagaimana disinggung Ustaz Ardiansah atau Dr. Adia Ardiansah, bahwasanya dengan kata-kata asafa itu adalah menunjukkan bahwasanya Rasulullah mempunyai luka yang sangat dalam. Disebabkan apa? Yang Rasulullah ajak itu berpaling hampir lebih dari separuhnya tidak mau mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwasanya kita ketika membaca ayat Al-Qur'an juz amma, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu adalah bukti dari ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjalankan dakwahnya dengan akhlak, sehingga pada satu saat nanti akan berbondong-bondong orang masuk Islam dengan mengatakan Islam itu adalah sangat indah, tidak ada intervensi manusia yang lainnya, sebab itu murni yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berbahagia ketika kita banyak mempertahankan tersebut, maka kita akan mendapatkan upah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu di akhirat kelak nanti atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ardiansah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.